الحمد لله الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال رحمه الله تعالى باب فضل من ذهب بصره. Bab keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang hilang penglihatannya, yakni buta. Kalau tentu ya sabar. Barakallahu fikum. Apakah butanya itu memang dari awal, yakni lahir dalam kondisi sudah buta, atau dalam perjalanan hidupnya dia buta? Intinya buta. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu taala, di sini ada dibawakan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala, وقد جاء بلفظ ترجمة حديث من أخرجه البزار عن زيد بن أرقم بلفظ مبتلى مبتلي عبد بعد ذهاب دينه بأشد من ذهاب بصره ومن ابتلي ببصره فصبر حتى يلقى الله لك الله تعالى ولا حساب عليه. الله بك. Yani kata Rasulullah SAW, man ibtuliya bibasarihi, siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diambil penglihatannya, fasabara, kemudian dia bersabar, maka dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada lagi yang diperhitungkan atasnya, yani dari dosa-dosa. Ini Allah telah mengampuninya dengan catatan sabar. Barakallahu fiik. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عمر مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما بالجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman, idza btalaitu 'abdi bi habibataihi, kalau aku uji hambaku dengan mencabut penglihatannya, yakni habibataihi, yakni matanya, yang dua yang dia cintai, berkelap. Ini mata ini sangat disayang, tentunya sangat diharapkan kesehatannya. Fasabara, kemudian dia berlaku sabar dengan itu. Dia tidak berkeluh kesah, apalagi menyalah-nyalahkan. Sabar kok. Awatuhu minhuma bil jannah, maka Allah, kata Allah SWT, aku akan menggantikan untuknya sorga. Yuridu aynaihi wa tabahu ash'ad. Ibn Jabir wa Abu Bilal ibn Hilal an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kedua matanya, dengan catatan sabar. Kalau tidak sabar ya sama saja, justru murka Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian itu tinggal dua, imma dia ridha, maka Allah pun ridha terhadapnya, wa imma sukht, dia benci, dia tidak senang dengan ujian itu, berkelot, dia menggerutu, dia pokoknya tidak sabar, maka Allah pun murka terhadapnya. Jadi harus bersabar dengan kondisi yang dialami. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu taala, babu iyadatin nisa'ir rijal. Bab seorang perempuan menjenguk laki-laki yang sakit. Ini wa'adat Ummu Darda rajulan min ahli al-masjid min al-ansar. Ummu Darda menjenguk seorang dari penghuni masjid dari kalangan al-ansar. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Qutaibah, Qutaibah bin Sa'id an Malik Syamil Urwah an abihi Urwah ibn Zubair an Aisyah anha qalat, dari Aisyah bahwa Aisyah mengatakan lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wu'ika Abu Bakar wa Bilal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, wu'ika bil Abu Bakar wa Bilal. Wu'ika yani jatuh sakit, wa'ak. Kondisi tidak sehat Abu Bakar dan Bilal. Qalat fadakhaltu alaihima, qultu ya abati kaifa tajiduka? Maka kata Aisyah, aku pun datangi ayahku, menjenguknya sambil mengatakan, wahai ayahku, bagaimana keadaan? Wahai Bilal, kaifa tajiduka? Barakallahu, wahai Bilal, bagaimana keadaan? Barakallahu fiik. Ini kalau kondisi tidak ada kekhawatiran fitnah dan yang lainnya, barakallahu fiik. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjenguk ayahnya dan menjenguk Bilal dan menanyakan keadaan keduanya. Wa kana Abu Bakar idza akhadathul humma yaqul, dan Abu Bakar ketika ia terserang demam panas, ia pun mengatakan kullu mri'im musabbahum fi ahlihi wal mautu adna min syirakin alihi. Kullu mri'im musabbahum fi ahlihi, setiap orang akan di barakallahu bikum, dia didatangi di waktu pagi di keluarganya, didatangi oleh rasa sakit, didatangi oleh ya ini penyakit demam dan yang lainnya. Ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Humma Yathrib itu dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala ke Juhu. Karena Yathrib, kota Madinah ini memang dari sejak dahulu barakallahu fikum terkenal dengan humma. Humma itu demam. Karena cuaca yang ada, yang ketika orang baru saja datang ke sana kadang tidak cocok. Butuh penyesuaian, adaptasi sehingga dia bisa normal. Rata-rata yang datang ke sana awal-awal kali begitu modelnya, sakit demam. Barakallahu fiik. Abu Bakar, Umar, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma qul humma al-Madinah ila al-Juhfah." Ya Allah, pindahkanlah humma, demamnya Madinah ini, ke Juhfah. Nama daerah, nama wilayah. Wal mautu adna min syirakin alihi, sementara kematian itu sudah lebih dekat kepadanya daripada kedua tali sendalnya. Wa idza wa kana Bilal idza aqla'at anhu yaqul, demikian juga Bilal kalau terkena ini humma, dia pun merindukan Makkah. Barakallahu fikum. Dia merindukan Makkah dengan cuacanya, keadaannya. Barakallahu fikum. Kata Bilal, ala layta syi'ri hal abi tanna laylatan biwadin wa hawli idhkhirun wa jalilu. Duhai jiwaku, apakah aku masih bisa suatu saat atau suatu malam aku tidur di satu lembah yang di sekitarku adalah idhkhir wa jalilu, yani suasana dan keadaan kota Makkah atau negeri Makkah yang digambarkan oleh apa? Digambarkan suasana Makkah, kerinduannya. Seperti Rasulullah dan sahabat yang lainnya sebenarnya sangat cinta dengan kota Makkah. Tapi karena hijrah yang mengharuskan mereka berada di kota Madinah, maka itulah yang diterima oleh, dijalankan oleh beliau. Artinya siapa yang telah hijrah tidak boleh lagi pulang ke Madinah, ke Makkah. Barakallahu fikum. Tapi walaupun Makkah sudah menjadi negeri kaum muslimin, tidak boleh. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma amdi li ashabi hijratahum, hijratahum. Ya Allah, sempurnakanlah untuk sahabat-sahabatku hijrahnya mereka. Ini jangan engkau membiarkan mereka mati di tempat yang pernah dia tinggalkan. Barakallahu fikum. Wahal aridanna yawman miyaha mi jannatin wahal tabduan li syamatun wa tahin. Syama wa tafiluhuma jabalani indal jumhur. Syama itu nama gunung yang ada di Mekah. Demikian juga tafilu. Ada juga yang mengatakan bahwa itu mata air. Syama dengan tafilu. Alhasil barakallahu bikum. Intinya, Abu Bakar dengan Bilal ketika barakallahu bikum. Ketika jatuh sakit di kota Madinah, beliau berdua merindukan Makkah. Kaifa tajiduka, bagaimana keadaan, bagaimana engkau mendapati dirimu, ini bagaimana keadaanmu sekarang? Ditanya. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu taala, babu iyadat sibyan, bab menjenguk anak-anak. Anak-anak pun dijenguk kalau memang biasa. Dijenguk sebenarnya bukan cuma anaknya tapi orang tuanya juga. Barakallahu fikum. Yang artinya kalau sang anak sakit, jatuh sakit, orang tuanya pun kan demikian. Jadi kita bukan cuma menjenguk anaknya, tapi menjenguk juga orang tuanya. Dan dengan menjenguk sang anak, berarti ada perhatian dari kita terhadap sang anak dan kedua orang tuanya. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Hajjaj bin Minhal, qala haddathana Syu'bah, qala akhbarani Asim, qala sami'tu Aba Utsman an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي نحسب أن ابنتي قد حضرت أن ابنتي قد حضرت أشهدنا فأرسل إليها السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب والتصبر أرسلته قسم عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رحمة قال هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. باب menjenguk anak kecil yang sakit. Usama bin Zaid mengisahkan anna bunatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam arsalat ilaihi, bahwa seorang di antara putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa huwa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Sa'd wa Ubay. Baik. Dalam keadaan Usama bin Zaid sama dengan Nabi, juga Sa'ad bin Waqqas dan Ubay bin Ka'ab. Nasibu anna ibnati qad hudirat, anna ibnati qad hudirat ashadna, menyampaikan bahwa ya Rasulullah putriku pesan dari putri Rasulullah, oh putriku kada hudirat. Ini putriku dalam kondisi sakarat. Maka datanglah kemari, fashhadna, mari. Barakallahu fiik. Nah, demikianlah semestinya ketika kita barakallahu fiikum mendapati kerabat kita, orang tua kita dalam kondisi sudah sakit parah, kemudian kita dipanggil, ya sesegera mungkin datang. Barakallahu fiikum. Sesegera mungkin datang. Baik. Jangan nanti mati ketika dalam kondisi masih hidup dipanggil-panggil, semakin berat dan semakin parah keadaannya, belum mau datang, banyak alasannya. Padahal semestinya saat-saat itulah dia datang. Kalau minta maaf, hibur atau merawat atau apalah. Allah al-musta'an. Baik. Repotnya ketika dipanggil barakallahu fikum banyak alasan, inilah itulah macam-macam. Baik. Begitu mati, jangan kubur dulu, nanti kita mau datang. Sementara perjalanan jauh. Barakallahu fikum. Mesti naik pesawat mungkin, mesti naik kereta mungkin, mesti alhasil menelan waktu yang sangat lama, yang semestinya orang tua sudah dikubur lebih cepat, karena itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah, segera kalian menyelenggarakan penguburan jenazah, dari memandikan, mengkafani, menyolatkan dan mengantarkannya ke pekuburan. Kalau memang orangnya baik, akhiran tuqaddimunahu ilaihi. Kalau orang itu baik, maka kebaikan yang engkau segerakan untuk engkau pertemukan dengannya. Barakallahu fiik. Yang jelek pun demikian, segera juga. Cuman yang jelek itu adalah agar supaya kejelekan itu lebih cepat untuk dihilangkan dari tengah-tengah masyarakat. Karena perilaku kejelekan bukan cuma perlakuannya, orangnya sendiri pun jelek. Barakallahu fiik. Sehingga sesegera mungkin dinyahkan dan dihilangkan dari kampung. Kata Rasulullah SAW, "Fasyarrun tada'unahu an riqabikum." Kalau memang orangnya jelek, adalah kejelekan yang kau segera turunkan dari pundak-pundak kalian. Allah SWT. Hasil lama baru dikuburkan. Sementara untuk dikuburkan ya dihindari dua waktu, yakni ketika matahari terbit dan ketika matahari hendak terbenam. Barakallahu fiik. Allahu iya juga. 3. Farsala ilaiha assalam. Yani meminta sangat putri Rasulullah minta sangat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mendatanginya. Baik. Para salai ilaihi assalam wa yaqul inna lillahi ma akhadha wa ma ata wa kullu syai'in indaha indahu musamma wa tahtasib wal tasfir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menitip pesan ke orang yang datang memanggil Rasulullah. Baik. Untuk menyampaikan salam dari Rasulullah dan mengatakan inna lillahi ma akhadha wa ma ata, milik Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah ambil dan apa yang Allah beri, wa kullu syai'in indahu musamma, dan segala sesuatunya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada tempo. Barakallahu al tahtasib wal tasbir. Maka sampaikan kepada putriku, hendaknya dia mencari pahala, harap pahala dari musibah ini, dan hendaknya dia bersabar. Farsalat tuksimu ilaihi alaihi. Maka balik ulang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus orang menyampaikan, dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala agar supaya Rasul datang. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kunna. Maka akhirnya pun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dari tempatnya dan kami pun berdiri semuanya mendatangi rumah putrinya. Farufi' as-sabiyyu fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diangkatlah anak tadi itu dan diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsuhu taqa'a dalam keadaan jiwanya semakin taqa'a tersengah-sengah. Wa nafsuhu taqa'a tafadat aina an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengalirlah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalahu Sa'ad, maka Sa'ad bin Waqqas berkata, "Ma hadza ya Rasulullah? Kenapa ini? Jadi kau menangis?" Qala hadhihi rahmatun wada'aha Allah fi qulubi man yasha'u min 'ibadi. Ini adalah rahmat Allah yang Allah letakkan di kalbu siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wala yarhamullahu min 'ibadihi illa rahama. Dan Allah tidak akan menyayangi, tidak akan merahmati siapapun di antara hambanya kecuali hambanya yang juga senantiasa merahmati. Barakallahu fiik. Yang memiliki kasih sayang. Barakallahu fiik. Intinya ini barakallahu fiik, menjenguk orang sakit. Barakallahu fiik, dan menanyakan keadaan. Perempuan juga boleh sambil apalagi kalau di tengah temani oleh suaminya, menjemulah bahasa. Dan keutamaan orang yang buta, ketika dia sabar, maka Allah akan memberikan untuknya surga. Allahumma astaghfirullah.